mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Aku mau percaya seperti Abraham percaya. Aku mau percaya seperti Ayub percaya. Aku percaya seperti Yusuf percaya, bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Sekalipun aku belum melihat dan tidak mengerti, tapi biarlah ini menjadi iman percayaku, Tuhan. Janjimu ya dan amin. Haleluya. Hatiku percaya.